Dikatakan berjumpa mendapat Lailatul Qadar, apakah Lailatul Qadar itu bersifat berjising? Bagaimana kita mengetahui, menemui, mendapat Lailatul Qadar? Adakah ia terjadi pada satu waktu dalam malam atau sepanjang malam? Dan sunat solat rakaat atau zikir seperti dalam buku-buku solat sunat, bila waktunya? Dengar molek bak Lailatul Qadar. Wajib kita orang Islam beriman dan percaya sungguh-sungguh Allah beri pada dalam Ramadan itu ada malam yang bernama Lailatul Qadar. Wajib kita percaya, betul tak? Kita bukan cari pokok sujud. Kita tak cari pokok tunduk. Kita nak pada malam-malam mana pun dalam satu bulan Ramadan, tak? Allah beri rahmat dan keampunan kepada kita. Itu maksudnya. Orang bertanya pada ulama-ulama, guana orang dapat Lailatul Qadar, dia jadi sejuk ke, jadi guana ke, jadi tubik cahaya ke guana? Jawabnya tak ada belaka. Siapa yang telah beramal pada malam-malam Ramadan setiap malam, maka dia akan mendapat Lailatul Qadar. Itu saja jawapan dia. Nak lebih panjang dia pangsa dia beramal, lebih luas cerah peluang dia untuk mendapat Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar tu mai khabar. Assalamualaikum. Kita jawab waalaikumsalam, mu piye? Aku Lailatul Qadar. Kan gitu. Kita bersembahyang macam biasa. Allahu akbar. Orang sembahyang. Orang baca Quran. Innal ladzina amanu, baca Quran. Jenis berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Masa tu Lailatul Qadar, maka balasannya 1000 bulan. Masa tu Lailatul Qadar, maka semayang dia itu menjadi benteng daripada api neraka. Faham? Tak payah kita tuju guana tak berasa sejuk, guana tak rasa panas. Hak tu balas pula. Malam maring dah, aku berasa hujan ritik-ritik. Balas pula. Tak, malam ni. Malam maring guana, malam ni. Hei, 3 hari lepas dah, aku nak pergi berok tu berasa sejuk. Berok. Ini semua buang masa belaka. Jawabnya, ambillah sebahagian. Kalau tak boleh banyak pun, satu bahagian. Kalau sejam sudah, walaupun 4 pagi sekalipun, setiap malam Ramadan, untuk buat apa saja. Daripada amal kebajikan. Dan mudah-mudahan kalau kena pada malam tu Lailatul Qadar, kita tak dapat tepat pun, kita dapat miss. Miss-miss pun, bukan miss RM1 pun. Miss Lailatul Qadar adalah satu berkat sama sekali. Faham tak lagi? Neh, dah kalau kita miss orang belinya, kita kawan dengan orang jual minyak atau nak bau kita sedap dah. Dah kalau kita miss Lailatul Qadar pukul 3, kita semayang pukul 2. Miss ada tak? Dapat banyak dah keberkatan. Satu keberkatan saja rahmat bagi kita hidup di akhirat nanti.